kadang-kadang mangkel karo bojo ra wani, anake sing dimusuh. Bocah setel karo bapake. Ngene iki ketularan bapakmu. Eneng sing kulino ngono. Kenapa kok enggak boleh marah-marah? Sebab hakikatnya anak itu adalah milik Allah. Dititip kenang sampean. Halo. Berarti asline anak itu kagungane Gusti. Sampean cuma dititipi. Lah nek sampean omeli, berarti padha karo ngomeli sing nitipi. Sampean ngamuk, padha karo ngamuk sing nitipi. Kok kendel sampean? Lebih ya terusan, ngeten, kula sering matur, anak nakal ini kaya barang rusak. Nek pengen kena digawe, ya kudu didandani. Nek iso, nek ra iso, ojo terus no. Prei, yojo, nek prei lak ra dadi apik, ra kena dinggo. Nepi ya carane, pasrah no sing iso. Pokoknya paham ra paham tak omong no. Contohnya, sampean duwe HP kok rusak. Kan ra kena digawe to. Pengen kena digawe, sampean dandani. Nek sampean iso, lek nek ra iso, aja terusno tambah rusak. Dandani HP ora iso nanti terusno jukono linggis dijojoi. Tambah legrek. Lek terus piye? Ya serahno sing iso. Sopo? Servis. Apik neh engko HP sampean kena dinggo. Anak nakal dandani nek sama iso nek gak iso aja terusno anak nakal ra iso dandani diterusno ditutuki anggitmu anak nakal mergo kurang tutukan nah terus piye pasrahno sing iso gawa nanggone servis engko anakmu ben disolder lho servise anak ku yo para kiai, para ulama, pondok-pondok pesantren, lek nggone desa-desa ya madrasah diniyah, mulai kote peki, ngono kuwi Bu. Paham mboten? Tapi juga jangan terlalu dimanja, jangan terlalu sering dipuja, aja kakean dilem garaya anakmu bendol ndase. Dadi wong gumedhe nek kakean dilem kuwi. Mbok paham mbok ora ngene iki. Lah terus yang perlu sama eling-eling mana? Anak kuwi derajate kaya waline Gusti Allah. Ing dalem ora duwe dosa. Mboten gadah dosa. Soale anak nek durung balek, kuwi nglakoni opoe kan ora kecatet to nggih napa nggih? Berarti ora duwe dosa padha karo waline Gusti Allah. Hati-hati sampeyan aja sembrono nang gone anak. Saiki umpama ana wong tuwa duwe anak cilik kok bolak-balik lara. Hoi. Padahal gizi cukup, vitamin cukup. Iki kudu introspeksi wong tuwa. Wong tuwa kudu mikir, kudu angen-angen, kudu introspeksi. Dari wong Jawa kudu ngrayangi jithoke. Wong anak iki lho yahmene iki sik dolan pelayan karo kancane. Lho tengah wengi kok moro-moro panas. Ambekane sesek. Melirik-melirik sakitnya anak itu bisa jadi adalah peringatan dari Allah untuk orang tuanya. Sakitnya anak itu bisa jadi adalah karena menanggung beban dosa-dosa orang tuanya yang belum ditaubati. Mergo dosane wong tuane sing akeh sing urung tobat, kuwi imbase anak sing nanggung. Mulane jenengan lek gak ada anak kok loro nang cepet-cepet istighfar. Wong awane lho sehat, bengi kok moro loro greges ira karo-karuan. Saman ketok niku astagfirullahalazim. Iki mesti salahku, iki dosaku. Kenging ana tangga slametan kae tak lokno berkate gepeng kae. Wes, gue nikmat itu. Lah, Lah iya mangkane ben iso surak hore kudu dijangkepi dadi 10. Mula surak hore niku gambarane bahagia, ayem seneng, surak hore tepuk tangan nganggo driji 10. Mau lagek 7 supaya jangkep ditambahi pinten? 3. Sing nomor 1 syukur nikmat, nomor 2 berjuang jadi orang terhormat, nomor 3 yakin besok sukses di akhirat. Ya kita urut. Karek 5 menit. Iya nang celatu ya. Bujuk kue ratau nyelatu. Nomor 1 syukur nikmat. Bapak Ibu, kula panjenengan gadah nikmat 7 kala wau, lek mboten gadah sing 3 niki rugi. Rugi. Soale 7 kala wau nembe ten donya. Nek ora duwe 3 iki rugi. Nomor 1 kudu syukur nikmat. Peparinge Gusti Allah dinikmati, di antara cara menikmatinya ya mbah. Ngajak terus ora digatekno kok. Jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati, rugi. Soalnya wonten lho tiyang sing ming sibuk golek ora kobel ngrasake. Sibuk golek duit tapi ora iso nikmati duwite. Eneng menuhi golek duit untuk akeh ngelumpuk ora dinikmati, tukokno sapi. Golek duit neh ngelumpuk oleh akeh ya ora dinikmati, tukokno sapi neh. Ngantek sapine 10 tambah kesel keploro wong dadi buruhe sapi. Nggih mboten? Nek wong ngono kuwi deloknya ganteng sapine timbang wonge. Sapine ya resik-resik burus-burus, nek wonge kaya ula dumung. Ngadek raro wong ora iso ngrasakno nikmate. Mila ada yang hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati, rugi. Kayak bakul pecel ngono. Saking sibuke ngladeni wong tuku, laris ndekne dhewe ora kok bersarapan, ngeblak. Mangkane panjenengan lek ya terane kata, dinikmati, tuku mobil ya sing apik, ditumpaki ya penak, ya ora gampang rusak, ora mogokan, duweke lho atusan juta, bahkan tembus miliaran. Nanti tuku mobil nang rega 16 juta. Ora iso mlaku nek gak disurung wong sak kampung. Ya anggere ape mlaku yang ngundang wong sik, surung, grutuk, ampe disetater. Kelekek. Surung neh. Kelekek. Ya perengkosan to sing nyurung. Iso muni ngenteni dalan anjur. Ini nyurungnya kan iso banter. Bareng disurung banter dalane mudune. Muni dipancal gas iki oprok. Dinggo menggoki lawange mengo dhewe. Gelodak arep dibarekno ngene iki protol. Wong tangki diganti jirigen. Kaca sepion pecah kabeh diganti plastik ngono. Kuwi jenenge ora iso nikmati. Nek duweke akeh, Pak, nang daftar haji, budal umroh, rugi lho, Pak. Duweke akeh urip nang donya pisane ora duwe pengalaman luar negeri. Uripe trimo ngutek nang gadu dera, desane nyelempit pisane. Mriki tasih masuk wilayah Indonesia nggih. Rugi urip nang donya sepisane ora tau numpak pesawat. Rugi Pak, duit akeh urip nang donya pisan ora tau ngerti pramugari. Ayu-ayu pramugari iku bening-bening ora buruk-buruk kaya wong kene. Nang langsing-langsing dhuwur-dhuwur. Ora ana pramugari gembrot ki ora ana. Ya ora klebu daftar pramugari. Nek apa? Ngebeki pesawat. Ngesesek. Nek pramugari iki ya langsing-langsing dhuwur-dhuwur, kali butuh benake kae sing nang dhuwur kompartemen, bagasi sing nang dhuwur kae. Lha sampean ora tau ngerti, ora tau numpak pesawat. Urip ora dinikmati, urip pisane ora tau turu hotel. Ah, rugi.